بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Hadithus Sadis, hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qol, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبدة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Seorang Muslim sejati adalah orang yang kaum Muslimin yang lain merasa selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. Muhajir sejati, orang yang hijrah sejati, ialah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada at-Tirmidzi wa an-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i menambahkan, wal mu'min man aminahun nasu ala dima'ihim wa awalihim. Mu'min sejati adalah orang yang masyarakat merasa aman darahnya dan hartanya dari gangguan orang itu. Wa zada al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi menambahkan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid sejati ialah yang berjihad melawan dirinya agar senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwana fi din a'uzakumullah. Hadis yang kita baca tadi termasuk hadis yang agung. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tentang sifat muslim sejati disebutkan dalam hadis ini, al muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang baik ialah yang bisa menjaga lisannya dan tangannya tidak sampai mengganggu orang lain. Artinya, lisannya benar-benar dijaga, tangannya benar-benar dijaga, tidak sampai mengganggu orang lain. Ini baru mukmin atau muslim yang sebenarnya. Tentunya setelah melaksanakan rukun-rukun Islam yang telah diwajibkan untuk mereka. Naam. Ikhwan fillah na'udzakumullah, menjaga lisan. Ini termasuk perkara yang cukup berat. Lisan ini sekalipun kecil bentuknya, tetapi sangat membahayakan bila tidak dikontrol penggunaannya. Bahkan menjadi penyebab utama seorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Adapun yang bisa menjaga dan mengontrol lisan kita ini tidak lain ialah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa lisan ini termasuk a'zamu alatin yastahdimuha asyaitan biddal insan, alat yang terbesar yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Di lisan dijadikan oleh syaitan sebagai apa ini? Alat yang terbesar untuk menyesatkan manusia. Nah, mengapa demikian? Karena kalau mata ini terbatas hanya melihat saja. Telinga sebatas apa ini? Mendengar saja. Sudah, tidak ada lagi yang dilakukannya. Tangan hanya sekedar apa ini? Menyentuh atau menggunakan tangan. Ya, enggak bisa ngomong ya. Nah. Tapi lisan walaupun kecil bentuknya bisa melakukan segala macam. Nah. Itulah sebabnya mengapa syaitan menggunakan lisan itu sebagai alat utama untuk menyesatkan manusia yang memilikinya. Memiliki lisan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apa yang dikeluarkan oleh lisan itu tidaklah keluar dari empat perkara. Supaya kita tahu bahwasanya lisan kita tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali empat perkara. Yang pertama, dharun mahdhun. Ucapan yang dikeluarkan oleh lisan ini semata-mata memberi madharat baik untuk dirinya ataupun yang lain. Omongannya itu, lisannya itu digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang membawa madharat, enggak ada manfaatnya sama sekali, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Yang kedua, naf'un mahdhun. Apa yang diucapkan melalui lisan ialah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Tidak ada yang madharat sama sekali. Kemudian yang ketiga, fihi naf'un wa dharar. Yang diucapkan itu ada manfaat dan ada madharatnya. Kemudian yang keempat, laisa fihi naf'un wala dharar. Yang diucapkan itu di samping tidak ada manfaatnya juga tidak ada madharatnya. Bagaimana yang harus kita lakukan berkaitan dengan lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh lisan kita tadi itu? Untuk yang pertama, bila sampai keluar dari lisan kita ini kata-kata murni madu'at, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, maka wajib bagi kita untuk as-sukut. As-sukut anil kala. Tidak boleh berkata. Kalau mau melafadzkan kata-kata, yang murni madarat, maka hendaklah diam. Wajib diam. Kalau memang enggak bisa diam secara otomatis, dibungkam saja pakai tangan, ya. Gitu. Kalau memang tangannya enggak bisa membungkam mulutnya, temannya yang disuruh untuk membungkam mulutnya. Biar tidak mengeluarkan kata-kata yang murni madarat, membahayakan dirinya dan juga membahayakan apa? Orang lain. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Sudah. Kalau tidak bisa berkata baik berarti wajib diam. Kalau enggak bisa diam sendiri, didiamkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lafaz yang diucapkan oleh lisan itu ialah murni manfaat. Baik untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya. Maka sebagaimana hadis yang dibaca tadi, falyakul khairah. Ucapkan. Ucapkan kalimat itu. Ya. Nah. Memperbanyak ucapan-ucapan semacam ini termasuk sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, kalau yang keluar itu ada manfaat, ada madaratnya. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Tetap diucapkan? Ataukah diam? Tergantung lebih besar mana antara manfaat dan madaratnya. Kalau ternyata lebih besar manfaatnya, diucapkan. Tapi kalau ternyata lebih besar madaratnya, diam. Nah, kadzalika. Kemudian yang keempat, yang keluar dari lisan kita, ialah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, juga tidak memberi madarat. Maka ucapan semacam ini termasuk fudulul kalam, ucapan yang sia-sia. Ya, na'am. Ahsan tarku, sebaiknya ditinggalkan. Seorang muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang baik ialah muslim yang menyebabkan kaum muslimin yang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Berarti kalau sampai mengganggu, tidak termasuk muslim yang baik. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan lafaz-lafaz yang pertama tadi, yang murni apa ini? Madarat. Atau yang lebih banyak madaratnya daripada apa ini? Manfaatnya. Nah, berpikirlah 1001 kali sebelum kita berbicara. Naam. Khana bitin a'uzukum wa. Tapi sekali lagi untuk menjaga lisan yang kecil dan mungil ini sungguh sangat berat. Tidak semudah menyampaikan teori menjaga lisan. Benar-benar berat. Saking beratnya, karena betina azza kemuah, saking beratnya, sampai-sampai jaminannya ialah al-jannah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Mayyad munuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admunulahul jannah." Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk bisa menjamin anggota badan yang ada di antara dua jenggot. Dua jenggot itu berarti jenggot dan kumis. Dan bisa menjaga anggota badan yang ada di antara dua kaki. Yakni kemaluan. Aku jamin dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan yang terletak antara kumis dan jenggot apa? Lisan. Siapa saja yang menjamin dirinya bisa menjaga lisannya, aku jamin akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisannya bahkan memberi madharat orang lain dengan lisannya termasuk tanda-tanda kebodohan orang itu. Sekalipun dia bisa ini, bisa itu, tapi kalau lisannya ini enggak terjaga, ya, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi kata-kata yang membawa madharat untuk dirinya dan yang lainnya, itu menunjukkan kebodohan orang itu. Sebagian ulama menyatakan ada 6 sifat seorang itu dipastikan bodohnya. Dikatakan bodoh dalam masalah syariat ini. Sekalipun dia bisa ini, bisa itu, ya. Kalau memiliki salah satu dari 6 sifat ini, orang ini pantas disebut dengan jahil. Ya, sekalipun dia sendiri gak senang disebut apa ini? Jahil. Ya sudah. Ya, senang gak senang, anta jahil. Nah. Yang pertama. Al-ghadab min ghairi syai. Marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab. Al-ghadab min ghairi syai. Orang marah kan, ada yang terpuji. Kalau marah karena Allah, marah melihat adanya pelanggaran syariat di hadapannya, ya. Ada marah yang tercela, yakni marah karena pribadinya disinggung, ya. Tapi karena minimal ada sebabnya, lumayan, ya kan. Jadi ada orang yang marah tanpa sebab. Ya, enggak tahu kenapa kok marah, ya. Jahil orang, bodoh, ya. Ya, minimal jahil, maksimal majnun. Gitu ya. Jahil itu apa? Bodoh, majnun itu apa? Gila, marah tanpa sebab. Keluar ke marah, marah-marah. Mau makan, marah-marah, enggak tahu sebabnya kenapa. Ya, nah. Enggak ada yang menyinggung dia, yang enggak ada yang nyenggol dia, marah tanpa sebab. Nih, ya. Satu ciri menunjukkan dia itu jahil. Marah bodoh. Kemudian yang kedua. Al-kalam fi ghairi naf'in. Berkata yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai membawa apa ini? Madharat, baik untuk dirinya atau yang lainnya. Maka ini menunjukkan orang itu jahil. Bicara yang tidak bermanfaat saja. Menunjukkan kebodohan dia. Apalagi bicaranya sampai mengganggu orang Islam yang lain. Mengganggu ketentraman orang lain dan lain sebagainya. Ini termasuk tanda orang itu sangat bodoh. Naam. Waliyadzubillah. Walaupun dia bisa baca kitab, pintar bahasa Arab, hafal ini, hafal itu, lisannya membawa madharat bagi orang lain, jahil. Nah, penting. Kemudian yang ketiga. Al-atiyah fi ghairi mawdhi. Memberikan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyalurkan sesuatu tidak pada tempatnya. Termasuk orang bodoh. Jahil, ya. Harusnya yang dikasih itu orang miskin, tapi dia ngasih yang kaya. Tanpa ada maslahat dakwah. Harusnya yang dikasih itu anak istrinya, karena tanggung jawabnya, justru yang dikasih ialah teman-temannya. Harusnya uangnya itu untuk sedekah tapi uangnya untuk foya-foya. Jahil orang itu, ya. Nah. Harusnya uangnya untuk sesuatu yang bermanfaat tapi dihambur-hamburkan untuk perbuatannya haram. Jahil. Kemudian yang keempat ialah ifsa'us sir inda kulli ahad. Suka menyebarkan rahasia kepada setiap orang. Ya. Orang itu jahil. Ada rahasia sedikit dikasih tahu, ya, dibongkar. Yang lain dikasih tahu, kamu pernah dengar dia gini enggak? Oh, dia tuh gini. Atau yang lain, antum kenal dia enggak? Oh, dia tuh gini. Habis sudah. Enggak ada rahasia yang bisa aman. Bahkan untuk titip rahasia kepada orang ini juga enggak bisa. Ya. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan qulubul abrar kuburul asrar. Qulubul abrar, hatinya orang yang baik, kuburul asrar itu ialah kuburan untuk menyimpan rahasia. Artinya kalau pengen titip rahasia, titiplah kepada orang yang baik-baik yang bisa menjaga rahasia. Ya, yaitu orang yang alim, yang paham agama, bukan yang jahil, yang biasa membocorkan apa ini? Rahasia. Itulah sebabnya sampai-sampai para ulama mengatakan qulubul abrar kuburul asrar. Nah, hatinya orang yang baik bagaikan kuburan untuk menyimpan rahasia. Enggak akan terbongkar, ya. Nah, terjaga. Taib. Kemudian yang kelima, astiqoh bikuli insan. Percaya penuh kepada semua orang. Itu enggak pakai pilih-pilih. Dia, dia itu mukmin yang baik atau munafik atau apa. Semuanya dia percayai saja, ya. Sehingga dia kalau titip barang seenaknya, ya. Ya, nah. Penjahat juga dititipi barangnya, ya. Ya akhi, titip HP saya ya. Ya itu ya, kabur, ya. Nah, goblok. Jahil. Ya kan? Terlalu percaya pada semua orang. Seorang mukmin yang baik, muslim yang baik, enggak demikian. Dia lihat siapa orang itu. Siapa yang di hadapannya. Ini orang yang terpercaya, amanah apa tidak? Kalau na'am, percaya kita sama dia. Kalau tidak, waspada, hati-hati. Ya, kalau orang bodoh tadi itu, yang penting, oh ini berjenggot, baik kolon suwa, cobaan juga, ternyata maling. Nah, itu lalu percaya dengan setiap orang, dititipi uang banyak, padahal maling, ya, malingnya tertawa sendiri, ya, nggak usah susah-susah, bobol rumahnya dan dikasihkan sendiri hartanya, ya. Nah, dasar bloon dia, ya. Nah, ini orang jahil. Dan yang keenam, la ya'rifu shadiqahu min aduwwih. Dia nggak ngerti siapa teman, siapa lawan. Siapa teman, siapa lawan. Temannya disikapi sebagai lawannya. Lawannya disikapi sebagai apa ini? Temannya, ya ini. Orang bodoh, jahil. Taib. Ini ciri khas muslim yang baik, ya. Al-muslimu man salim al-muslimuna milisanihi wa yadi. Adapun masalah gangguan tangannya tumbali putih, gangguan memukul, mencuri, membunuh, atau yang sejenisnya. Tidak dilakukan. Ya. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Wal muhajir man hajar manahallahu anhu. muhajir sejati. Ini orang yang hijrah sejati. Ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hijrah yang biasa kita kenal, itu pindah dari apa ini? Negara kafir menuju ke negara Islam. Ya. Nah, definisi hijrah yang umum yang mencakup seluruh jenis hijrah ini dalam hadis ini. Hajru manahu Allahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya meninggalkan negara kafir, yang mana dia di situ tidak untuk berdakwah dan juga tidak mampu menampakkan syiar-syiar Islamnya, juga tidak memiliki udzur untuk hijrah, maka tinggal di negara kafir semacam itu termasuk perkara yang haram. Nah, kalau sampai ditinggalkan, pindah ke tempat yang lain, berarti kan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan heran, ya. Tinggal di negara kafir, itu hukumnya haram. Jadi, kalau negaranya kafir, kafir semua, ya, rakyatnya. Yang Islam cuma satu, yaitu Anda. Anda tidak berdakwah di sana, bahkan Anda tidak bisa menampakkan syiar Islam di sana, disudutkan, mau enggak mau, berlaku sehari-hari harus ikut semua rakyat di sana, maka Anda harus kabur dari sana. Naam, wajib hukumnya. Bila Anda mampu melakukannya. Termasuk meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Nah, anehnya orang sekarang ini qanafitina azakum wah, mereka senangnya itu safar ke negara-negara kafir. Ya. Oh, yang tinggal di sana saja pengen kabur. Kok yang lain pengen coba-coba safar ke negara apa ini? Kafir. Apa hukumnya safar ke negara kafir? Nah, ini hukumnya ada yang boleh, ada yang haram. Ya. Yang boleh itu ada tiga keadaan. Pergi ke sana untuk menetap di sana dalam rangka dakwah ila Allah. Dengan catatan aman agamanya dan mampu menampakkan syiar Islam tanpa ada yang menyudutkannya, yang mengancamnya. Ya. Dia diberi kebebasan di sana untuk berdakwah. Nah. Ya. Dan mampu untuk menerapkan prinsip al-wala' wal-bara'. Nah. Mampu enggak? Safar ke mana itu? Negara yang di sana memang benar-benar murni kafir. Ke mana itu? Jepang banyak salafiyin. Jepang itu banyak salafiyinnya. Ya, Bang. Ya. Nah. Pokoknya negara yang di situ kafir, kemudian di sana melarang orang untuk Islam, menampakkan syiar Islam, ya, maka enggak boleh. Tapi kalau di sana kalian untuk dakwah, kemudian aman agamanya, tidak ada yang mengancamnya, mampu menerapkan prinsip walak wal barak, yang ditampil beda dengan mereka yang kafir, ya kan? Nah. maka ini boleh, bahkan disunahkan. Tapi kalau tidak, justru niatannya dakwah di sana, ternyata didakwahi. Nah, aman agamanya. Pulang kampung saja. Ya, nah. Ya. Kemudian, keadaan yang kedua, yang dibolehkan safar ke negara kafir ialah min ajli tijarah. Safar untuk bisnis. Dengan catatan, dia paham agama, aman agamanya, mampu menambahkan syiar Islam, mampu menerapkan prinsip al-wala wal-bara, dan kalau sudah selesai hajatnya, pulang. Entah bisnis, jubah, atau ya, pelaswa, atau kacamata, atau bisnis apa ini? Keripik Surabaya, oh, ya. Nanti dijual ke Eropa, negara-negara kafir, ya. Boleh, dengan catatan tadi itu. Dia paham agama dengan baik, aman agamanya, tidak dinodai di sana. Mampu menerapkan syiar-syiar Islam. Mampu menerapkan sikap al-wala wal-bara yang tampil beda. Sana ke Eropa pakai jubah. Itu ya, na'am. Jenggotnya dipakai juga, ya, na'am. Sampai sana. Kadzalika, waktunya sholat, ya sholat. Ya. Dia siap menerapkan al-wala wal-bara di sana. Tampil beda. Kalau sudah selesai urusan bisnisnya, pulang, na'am, tafadol. Tapi kalau ternyata di sana justru dijadikan kesempatan untuk meniru gaya mereka, ya, agamanya gak aman, malah gak sholat di sana, ya, sudah, sebaiknya bisnis di desa saja, ya, na'am. Gak usah macam-macam ke sana, ya. Kemudian keadaan yang ketiga, ialah al-mustad'ifun minan nisa wal wildan wal rijal alladzina la yumakkinuhumul hijrah wa la yastati'unaha. Nah, termasuk di dalamnya ialah seorang muslim yang tidak bisa pindah ke negara lainnya karena banyak pengawal-pengawal atau penjaga-penjaga pasukan perbatasan dan juga urusan politik yang menyebabkan mereka tidak bisa pindah negara, ya. Jadi wanita-wanita, anak-anak, kemudian orang tua bangka yang enggak mampu untuk kabur dari negaranya yang kafir, termasuk orang Islam di sana yang memang enggak bisa keluar dari negaranya dikarenakan politik di sana mengatur siapa saja yang kabur dari negaranya mati hukumannya, ya, sehingga mudah ditangkap oleh pasukan-pasukan perbatasan, maka di sini ada udzur untuk mereka. Dengan catatan mereka harus sungguh-sungguh untuk menegakkan syiar-syiar Islam di sana dan tidak boleh kemudian toleran sama sekali dengan ajaran-ajaran kafir yang ada di sana. Kemudian, yang hukumnya haram. Nah, tadi itu. Ada dua keadaan. Safar untuk tujuan dunia. Ya. Tidak bisa menampakkan syiar secara sempurna. Termasuk kabair. Seperti kalau wisata ke sana, ya, tur. Di sana tujuan dunia. Dia sendiri enggak bisa apa-apa di sana kecuali senang-senang saja, maka ini haram, termasuk kabair. Ya, jangan bangga dengan hadiah diberangkatkan ke sana, ya. Mungkin nonton Piala Dunia di mana begitu, ya. Nah, ini kabar ya, termasuk dosa besar, ya. Di sana saja yang sudah lama tinggal di sana, pengen segera keluar dari sana, kok Anda malah ke sana, ya. Nah, aneh. Tapi nyata, ya. Nyata memang banyak yang melakukannya, ya. Mengeluarkan uang banyak untuk berangkat ke negara-negara kafir untuk urusan dunia, wisata, atau menyaksikan Piala Dunia atau yang lain, ya. Kadzalika, Allahul musta'an. Yang kedua ialah safar ke negara kafir untuk meneladani tata kehidupan di sana. Pelajari etika-etika mereka di sana, ya, memuji-muji mereka, ya. Nah, ini bisa kafir keluar dari Islam. Nanti, ya, karena termasuk sikap wala terhadap orang kafir. Jadi ke sana untuk supaya belajar bagaimana cara mengatur negara dan bangsa ini, ya. Nah, meniru sistem ekonominya, ya. Meniru sistem politiknya. Ingin meniru sistem pendidikannya, ya. Dengan bangga. Ya. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu kafir keluar dari Islam. Karena termasuk menunjukkan sikap loyal dan wala terhadap mereka. Kadzalik. Masya Allah, ya. Ternyata meninggalkan negara-negara kafir termasuk bentuk hijrah. Karena tinggal di sana termasuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir sejati ialah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, ditinggalkan semuanya. Ini termasuk hijrah, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian selanjutnya, wal mu'min man aminan nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Mukmin yang baik ialah mukmin yang ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, masyarakat merasa aman darah dan harta mereka. Ya, mukmin yang baik itu tidak suka membunuh dan juga tidak suka apa ini? Mengambil harta orang lain. Masalah pembunuhan ada babnya sendiri. Masalah pencurian, perampokan, ada babnya sendiri. Itu semuanya ditinggalkan, baru jadi mukmin yang baik. Wal mujahid man jahada nafsah fi ta'atillah. Mujahid sejati ialah yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jihad melawan orang kafir itu termasuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melawan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar termasuk apa ini? Jihad. Orang yang melakukannya termasuk apa ini? Mujahid. Wallahu ta'ala ala bissawab. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadithu sabi. Hadis yang ketujuh. Sifatul munafik. Sifat-sifat munafik. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qaal. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba' man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat sifat. Siapa saja yang memiliki empat-empatnya, maka dia ialah munafik khalis, munafik tulen, munafik sejati. Wa man kanat fihi khoslah minhunna, kana fi khoslah minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang hanya memiliki salah satu sifat saja, berarti dia memiliki salah satu sifat kemunafikan sampai meninggalkannya. Idza tumina khana. Yang pertama, kalau diberi amanah berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba. Kalau berbicara suka dusta. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, dia mengingkari janji. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia bersengketa, dia pun melakukan tindakan jahat terhadap lawan sengketanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam, baik. Pada hadis yang ketujuh ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita membahas sifat-sifat orang munafik. Perlu diketahui bahwa seorang itu disebut munafik. Ada kalanya masih dikatakan muslim. Ada kalanya sudah dikatakan kafir. Hal ini disebabkan karena nifaq, kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Ada nifaq besar, ada nifaq asghar, nifaq kecil. Nifaq akbar menyebabkan pelakunya sekalipun mengaku Islam, dia dikatakan kafir, keluar dari Islam. Nifaq asghar, pelakunya masih dikatakan muslim, tetapi memiliki perangai-perangai kemunafikan yang sangat membahayakan keislamannya. Bisa juga disebut nifaq i'tiqadi dan nifaq apa ini? Amali. Kalau nifaq akbar tadi disebut nifaq i'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Adapun nifaq asghar ini disebut juga dengan nifaq apa ini? Amali. Berkaitan dengan tindak tanduk atau perilaku. Adapun dalam hadis yang kita baca tadi, ini berkaitan dengan nifaq apa ini? Asghar, nifaq apa ini? Amali. Berkaitan dengan tindak tanduk seseorang. Dia masih dikatakan muslim, tetapi dia memiliki sifat-sifat munafik yang sangat membahayakan keislamannya. Kalau diteruskan, bisa menyebabkan pelakunya melakukan nifaq akbar. Dan kalau sudah demikian, maka dia dikeluarkan dari Islam. Waliyadubillah. Yang pertama, nifaq asghar. Di antara cirinya, idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia berkhianat. Apapun bentuk amanahnya. Dikatakan berkhianat itu tidak melaksanakan apa ini? Tugas. Bahkan memanfaatkan tugas untuk melakukan pelanggaran syariat. Nah, dititipi HP malah dijual. Munafik. Ambali. Ya. Dititipi anak malah dibunuh. Munafik Amin. Diberi tugas untuk memberi makan orang miskin, makanya justru ya, makanannya justru apa ini? Dimakan sendiri. Orang miskin tidak dikasih. Makan sendiri. Ini tolong dikasihkan ke tetangga yang miskin itu ya. Dibuka, sate. Dimblok semua. Munafik amal. Nah. Diberi tugas memprivat anak membaca Al-Quran, ternyata diajari membaca apa ini? Komik. Munafik amali. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, berkhianat, yakni tidak melaksanakan tugas. Itu cirinya munafik. Kemudian, yang kedua, wa idza haddatha kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta. Nah. Masyaallah, ya. Pendusta itu ialah munafik. Tidak ada seekor pun munafik di dunia ini kecuali dia pasti apa ini? Pendusta. Setiap munafik itu pendusta. Kadzalika. Padahal yukhana abidin a'azakum Allah, dusta memiliki pengaruh yang sangat jelek bagi manusia. Tidak hanya disebut munafik amali, tapi juga banyak mafsadah-mafsadah kedustaan yang lain. Disebutkan oleh para ulama, di antara mafsadah kedustaan, di samping pelakunya disebut munafik nifak amali, juga menyebabkan keraguan-keraguan kepada diri seseorang. Pendusta itu tidak memiliki prinsip yang kuat. Pendusta itu akan senantiasa memiliki keraguan-keraguan dalam hatinya terhadap Al-Haq. Awas, hati-hati. Kalau terbiasa berdusta, maka hati Anda akan senantiasa diliputi oleh keraguan-keraguan. Nah, kalau sudah terus ragu bimbang, enggak tahu harus jalan ke kanan atau ke kiri, akhirnya apa ini? Seperti babi. Jalan terus, apa saja yang di depannya diterjang saja. Nah, di antara mafsadah kedustaan yang lainnya, menghilangkan barokah dalam jual beli ataupun dalam hal-hal yang lain. Disebutkan dalam hadis tentang masalah jual beli. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu ada istilah khiyar, khiyar majlis, selama belum berpisah dari majlis akad jual belinya tadi itu, ya. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau penjual dan pembelinya sama-sama jujur dan sama-sama transparan, akan diberi barokah jual beli yang dilakukan oleh dua orang itu. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau menyembunyikan yang sebenarnya, tidak transparan, kemudian pakai dusta baik pembeli atau penjualnya, barokah jual belinya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya contohkan ikhwan fillah a'azzakumullah. Kedustaan-kedustaan yang biasa dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Dan ini sadar atau tidak termasuk bentuk apa ini? Kemunafikan. Bagi penjual biasa berdusta. Barangnya itu kualitasnya rendah. Tapi ditulis di labelnya atau di capnya itu, ya, kualitas super. Sudah. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, contoh yang lainnya, ketika ada pembeli menawar barangnya, berapa harga HP-nya ini? Wah, penjualnya langsung bilang, saya itu kulaknya, ini kulaannya ya, kulaannya saja harganya 1 juta. Ya, nah, ya, untuk teman lama lah, ya, kasih 1.200.000 lah. Padahal dia itu kulaannya cuma 500.000. Dia bilang kulaannya 1 juta. Dia bilang untungnya cuma 200. Padahal untungnya 700.000. Pembeli naam-naam saja dianggap teman lama. Dah tetangga, harga tetangga, harga temanlah, gitu ya. Naam, munafik. Nifaq amali. Ini jual beli HP-nya tadi itu tidak barokah. Nah, bentuk ketidakbarokahannya diantaranya keuntungannya tadi itu akan cepat habis. Atau bahkan dia akan ditipu oleh pembeli yang juga pendusta. Datanglah pembeli ke kiosnya atau ke konternya, ya. Berapa HP-nya ini, Mas? Ini 1 juta, ya. Nah, masih bagus baru ini, ya. Kata pembelinya, 1 juta penipu Anda itu. Saya kemarin lihat di konter fulan cuma 750.000. Padahal dia enggak pernah lihat di konter manapun seharga itu. Kalau enggak percaya, mana? Tak kulakkan sampean, gitu. Akhirnya dikasihkanlah HP itu 750. Nah. Padahal pembelinya juga bohong, ya. Nah. Satu-satu. Nipu, ditipu. Sama-sama tidak barokah. Ya, kata adika. Termasuk ikhwan abidina a'azakumullah. Yang biasa terjadi dalam jual beli ialah menjatuhkan barang temannya. Termasuk ciri kemunafikan yang disebutkan oleh al-imam Abul Barakat rahimahu ta'ala dalam kitab beliau Adabul Isra wa dzikr shuhbah wal ukhuwah. Memuji barangnya sendiri dan menjatuhkan kualitas barang temannya, termasuk kemunafikan dan tidak barokah dagangannya, ya. Ini barang saya kualitas ekspor dan impor, ya. Nah, kalau miliknya fulan itu jangan terpengaruh, itu murah tapi ya nggak awet, ya jelek itu. Saya sudah melihat-lihat bagaimana barangnya itu. Ya, dan muji-muji barangnya selangit, menjatuhkan barang temannya sehabis-habisnya sampai habis, nggak tersisa. Termasuk kemunafikan dalam jual beli. Nah, menyebabkan barokah jual belinya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian di antara pengaruh jelek kedustaan ialah adamu thiqah bainan nas. Dia tidak dipercaya lagi di antara masyarakatnya atau di tengah-tengah masyarakatnya. Dia dikenal sebagai orang pendusta, ya. Maka tidak lagi dipercaya di tengah-tengah masyarakatnya, ya. Nah, enggak enak kan? Jadi orang yang tidak dipercaya, ya. Nah, akan disuudoni oleh masyarakatnya. Hati-hati dengan si fulan, dia itu pendusta. Saya sudah ditipu 10 kali. Wahnya yang lainnya enggak percaya sama dia. Melihat dia itu menakutkan, ya. Nah. Kadzalika. Wallahu taala bissawab. Dan yang paling berbahaya ialah su'ul khatimah, ya. Dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya kedustaan itu menyebabkan seseorang itu biasa melakukan perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat membimbing seseorang untuk masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadubillah. Matinya su'ul khatimah. Pendusta itu. Matinya su'ul khatimah. Barakallahu fikum. Ini termasuk nifaq amali yang kedua. Kemudian yang ketiga. Wa idza ahada ghadar. Ketika berjanji, dia suka mengingkari janjinya. Atau kalau ahada di sini ialah kalau mengadakan perjanjian suka melanggar apa ini? Perjanjian. Muahada, ya. Sekalipun dengan orang-orang kafir perjanjiannya. Ya. Kalau dia melanggar perjanjian, maka termasuk munafik, nifaq amali. Perjanjian-perjanjian damai atau perjanjian-perjanjian kesepakatan-kesepakatan, ya. Misalkan sama teman sepakat, ya. Nah, siapa saja yang tidurnya duluan, berarti harus membangunkan teman-temannya. Ternyata dia enggak suka bangunkan teman-temannya, ditinggal begitu saja. Padahal sudah kesepakatan, munafik dia. Ya, melanggar perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan di antara kaum muslimin. Paham ya? Baik. Kemudian wa idza khosama fajara. Ini al-fujur fi khusumah. Berbuat jahat dalam melakukan persengketaan. Yakni tidak memiliki adab dalam persengketa. Sudah tengkar begitu. Sudah melampaui batas dalam membalas. Dan juga tidak menjaga adab-adab Islam dalam persengketaan. Nah, urusannya dengan temannya. Ternyata bapaknya, kakeknya, mbah buyutnya diungkit-ungkit. Jadi habis semuanya itu ya. Nah, urusan dengan temannya itu. Tapi bapak ibu temannya, kakek neneknya, mbah buyutnya kena semua. Kasih habis. Munafik amali. Yang kelima. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia suka mengingkari janji. Apa bedanya dengan wa'idha ahda ghadar? Kalau ini adalah pelanggaran perjanjian-perjanjian kesepakatan di antara manusia. Tapi kalau ini lebih khusus lagi. Kalau berjanji dia suka mengingkari apa ini? Janjinya. Saya nanti insya Allah. Kamu insya Allah ya. Kamu tak kasih hadiah. Ya, HP. Dua buah. Hari Sabtu. Hari Sabtu datang. Mana HP-nya? HP apa? Munafik. Mengingkari apa ini janjinya. Bahkan ikhwan fillah a'azzakumu, hati-hati dengan perbuatan orang tua yang biasa membohongi anak-anaknya dengan janji-janji bohong. Ini juga termasuk kebiasaan jelek. Munafik amali. Anaknya nangis, ya. Nangis terus, ya, rewel begitu. Dah diam. Kalau diam nanti tak belikan sepeda. Begitu. Diam, tapi enggak dibelikan sepeda. Masalah sepele, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk nifaq amali. Kalau memang tidak bisa membelikan hadiah, enggak usah janji-janjilah. Nah, diam ya, yang baik ya. Nah. Kalaupun janji, ya dipikir dulu janjinya. Bisa dipenuhi apa enggak? Nah, diam. Kalau diam, nak belikan kerupuk. Nah, ini baru. Baru. Tak masalah. Makanya kalau janji sama anak, dipikir dulu. Walaupun itu anak belum balik, enggak ngerti apa-apa. Tapi masalah, bohong-bohong adalah masalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak semata-mata dengan anak kita, ya. Jadi jangan suka mengobral janji dengan anak. Wallahu taala al-bissawab. Naam. Ini sifat-sifat munafik. Adapun sifat-sifat munafik yang lainnya. Jelaskan oleh para ulama kita, di antaranya ialah Al-Hasan Al-Basri. Innal munafiqa asa'ad-dhon bi rabbih fa sa'al amal. Sesungguhnya munafik itu su'udzon dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelek amalnya. Termasuk buruk sangka kepada Allah sehingga amalnya jelek. Seenaknya. Ya. Di antaranya ialah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat malas, cirinya munafik itu. Kenapa? Su'udzon kepada Allah sehingga jelek amalnya. Kemudian disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, yakni Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau menjelaskan, al-mu'min yaqillul kalam wa yaqtirul amal. Wa yaqtirul amal. Al-mu'min yaqillul kalama wa yaqtirul amala. Seorang mu'min itu mempersedikit ucapannya dan perbanyak amal solehnya. Wa innal munafiqa yuqtirul kalama wa yuqilul amal. Tapi orang munafik itu banyak berkata tapi sedikit amalnya. Nah, ini termasuk ciri nifaq apa ini? Amal ini, ya. Banyak omong tapi amalannya sedikit. Cirinya munafik. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khaythamah, Imam Khaythamah. Dia mengatakan, wallahi ma ahabba munafik mu'minin abada. Demi Allah, munafik itu tidak akan mencintai orang mukmin selamanya. Demikian ciri munafik ialah enggak senang dengan orang yang benar-benar beriman, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah, itu enggak senang. Ya, ada orang yang enggak senang melihat seorang pemuda yang mengamalkan sunnah, melaksanakan agama ini dengan baik, orang ini munafik. Munafik apa ini? Amali di antaranya, ya. Nah. Baik. Dan sebetulnya masih banyak lagi sebetulnya ucapan para ulama salaf tentang masalah ini, ya. Tapi itu semuanya sudah cukup, ya, untuk kita tinggalkan. Karena sekalipun itu nifak asghar, nifak amali, pelakunya masih muslim, tidak kekal di neraka, tapi kalau diteruskan, dilakukan terus-menerus, bisa menjurus kepada apa ini? Nifak akbar. Wal'iyadu billah. Nah. Wallahu ta'ala bissawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Apabila di desa saya mayoritas masyarakatnya awam terhadap sunnah dan merasa asing dan bahkan curiga terhadap orang yang berpenampilan sesuai sunnah, apakah saya wajib hijrah? Tidak memungkinkan bagi saya untuk mendakwai mereka karena kurangnya ilmu pada diri saya. Naam. Hijrah saja. Hijrah tidak harus pindah negara, tapi pindah perumahan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama salaf, tidak halal bagi seseorang tinggal di perumahan yang rata-rata penghuninya mencaci maki salaf. Enggak bisa mendakwai mereka karena kurang ilmu. Setiap hari itu hatinya panas terus. Ya, nah, lama-lama panasnya hilang. Kalau panasnya hilang, berarti ghirahnya hilang. Ya kan? Nah, pembelaan terhadap agamanya semakin hilang. Kalau masih panas itu menunjukkan ghirahnya tinggi masian, ya. Tapi kalau panasnya hilang, nah, itu sudah mulai merdem kualitas perjuangannya terhadap agama. Nah, ada di sehingga kalau kita enggak mampu mendakwai mereka, ya pindahlah. Pindah desa atau pindah perumahan, ya, pindah lingkungan yang baik. Ya. Nah, tapi kalau kita mampu menghadapi mereka dengan bijaksana, sabar, bisa mengarahkan mereka sedikit-sedikit, afdal. Sebagaimana hadis Rasulullah yang sahih, al-mu'minul alladhi yuqalidun nas wa yasbiru ala adahum khair minal mu'minil ladhi la yuqalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan masyarakat kemudian sabar menghadapi gangguan masyarakat lebih utama daripada mu'min yang meninggalkan masyarakatnya dan tidak sabar menghadapi gangguan masyarakat. Bagi yang memang mampu berdakwah dan sabar. Kalau memang enggak sabar, sakit, kemudian marah, sini. Satu lawan satu. Ya, malah membuat orang itu antipati dengan dakwah ini. Ya. Nah. Ternyata dia enggak punya ilmu. Ilmunya cuma bela diri. Nah. Pindah saja, pindah perumahan, ya. Nah, pindah perumahan. Pilih yang tidak seperti itu masyarakatnya, ya. Nah, setidaknya masyarakatnya menghormatilah, sekalipun mereka tidak salafiyin, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Mohon dijelaskan dengan rinci negara-negara yang disebut negara Islam atau kekhalifahan. Mengingat banyak dari teman-teman yang tidak sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara Islam dan bolehnya tidak taat pada penguasa, tolong dijelaskan dalil-dalilnya agar kami dapat menjelaskannya pada teman-teman kami. Taib, saya kasih contoh yang sangat jelas dan disepakati oleh semua kaum muslimin. Rasulullah itu hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ya, katalik. Nah, ya kan? Mekah sama Madinah itu negara apa ini? Saudi. Ya sudah. Nah, berarti kalau di Indonesia ini ada sebagian daerah yang memang kafir kayak Mekah dulu, dan daerah yang lain itu Muslim kayak Madinah zaman dulu. Semuanya zaman dulu ya. Nah. Maka pindahlah ke bagian negara Indonesia yang Muslim. Gitu. Tidak harus meninggalkan apa ini negara Indonesia. Nah. Kata Dika. Bahkan ketika Mekah sudah menjadi negara Islam, menjadi Muslim penduduknya. Nah, Rasulullah juga apa ini? Menyatakan, La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah sudah menjadi apa ini? Negara Islam. Naam, kadzalika. Masalah Indonesia raya ini, ya, naam, kita sepakat memiliki banyak apa ini? Daerah-daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada Muslim, ada kafir, ya. Nah, tapi secara umum negara Indonesia ini termasuk negara Islam dengan dalil mayoritas negara ini penduduknya ialah Muslim. Sebagaimana di Madinah dikatakan negara Islam karena mayoritas Muslim, padahal di sana juga ada apa ini? Munafik-munafik yang kafir, Yahudi dan sebagainya, ya. Nah, di antaranya demikian. Ciri negara Islam itu mayoritas penduduknya apa ini? Muslim. Tapi bukan negara Islam yang ideal. Karena negara ini tidak menggunakan undang-undang Islam. Sisi tidak idealnya itu, tapi masih disebut negara Islam, ya. Ada negara Islam biasa-biasa, ada yang ideal. Itu masih yang biasa-biasa. Ya. Nah, enggak ideal, tapi tetap dikatakan negara Islam. Tapi kurang ideal, ya. Nah, kadzalika. Kalau Brunei Darussalam, Islam. Malaysia, Islam. Negara Islam itu Malaysia, ya. Nah, Saudi, Islam, ya. Saat ini di belahan dunia ini, negara yang paling ideal tentang keislamannya itu memang Saudi Arabia. Di antara yang ada. Di antara yang apa ini? Ada. Bukan berarti Saudi itu sudah ideal. Begitu enggak. Cuma yang terbaik di antara negara-negara Islam yang ada itu ialah negara Saudi. Kalau ada yang bilang, sana kan sistem kerajaan. Pemimpinnya dikuasai oleh keluarga saja. Masing-masing. Allah tidak melarang. Apa urusan Anda? Nabi Sulaiman, raja. Singgasananya juga diberikan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Dawud. Gak ada layangan tentang masalah sistem kerajaan semacam itu. Nah, kata Dika, apa urusan Anda? Bukankah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun itu mereka tidak sistem semacam itu? Itu juga boleh, gak masalah. Nah, lalu kenapa? Berarti kurang ideal. Saya bilang, kalau sempurna itu enggak. Tapi yang paling ideal saat ini di antara yang lainnya, itu memang Saudi Arabia. Ya kan? Nah, di samping undang-undangnya Islam, pemimpinnya apa ini? Islam. Rakyatnya apa ini? Islam. Indonesia, pimpinannya Islam, rakyatnya Islam. Ya banyak yang kafir yang lain. Ya? Nah, undang-undangnya tidak. Nah, berarti bagus mana? Bagus Saudi. Itu diantaranya, ya. Nah, tapi untuk taraf yang sangat ideal, memang, ya. Diantaranya pemimpinnya ialah dari suku Quraisy. Ya, itu yang ideal. Nanti ini mencak-mencak lagi. Duh, kok harus Quraisy? Makanya Anda itu belajar Islam, ya. Nah, supaya ngerti mana yang ideal menurut Islam, mana yang ideal menurut Anda. Itu, ya. Kalau ideal menurut Anda itu ya Anda yang jadi presiden. Tapi kalau menurut Islam, idealnya ialah Anda itu enggak cocok jadi presiden. Karena Anda selalu mempermasalahkan aturan Islam. Ya kan? Kadzalika, wallahu ta'ala bissawab. Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid dua rakaat ketika masuk masjid juga dapat dilakukan di musola atau langgar? Naam, langgar musola itu juga masjid, masjid kecil. Tapi bukan masjid jami, ya? Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.